ampunan Allah karena kebaikan kepada anjing. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki sedang dalam perjalanan, ia kehausan. Ia masuk ke dalam sebuah sumur yang suram, lalu minum di sana. Kemudian ia keluar. Tiba-tiba, ia mendapati seekor anjing di luar sumur yang sedang menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat tanah lembab karena kehausan. Orang itu berkata, anjing ini telah merasakan apa yang baru saja saya rasakan. Kemudian ia kembali turun ke sumur dan memenuhi sepatunya dengan air, lalu membawanya naik dengan menggigit sepatu itu. Sesampainya di atas, ia menemui anjing tersebut. Karena perbuatannya tadi, Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kalau kami mengasihi binatang, kami mendapatkan pahala? Beliau bersabda, berbuat baik kepada setiap makhluk pasti mendapatkan pahala. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah kebaikan yang dilakukan oleh seseorang pasti akan dinilai oleh Allah dengan pahala yang berlipat dengan ampunan. Maka marilah kita berupaya untuk berbuat baik bahkan kepada hewan sekalipun.